لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita telah menyelesaikan surat Al-Muluk. Baik. Sekarang kita lanjut ke surat At-Tahrim. Baik, seperti biasa kita baca sama-sama, ana bacaan bumikoti. Setelah itu nanti masing-masing membaca. Ya, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرض بعضه وأعرض عن بعض jangan dipantulkan. Wa awharamullahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rad an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا نون سكون setelahnya huruf ba dibaca dengan qalat qalat itu dibalik dibalik menjadi mim amba ya. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما Huruf dal adalah huruf qalqalah dibandingkan faqad, bukan faqad tapi faqad. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات نعم ini suaranya enggak sama ya. Nah, memang agak sulit. Kira-kira. Muslimatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihat. Ya, ini kita melalui ikhfa, ada beberapa huruf-huruf ikhfa yang kita lewati. Nah, seperti mu'minatin. Tanwin setelahnya huruf qaf. Ini ikhfa tadkhim. Kemudian qanitatin ta, tanwin setelahnya ada ta. Dia tipis daripada huruf qaf. Kemudian abidatin sa, tanwin setelahnya huruf sin, ikhfa tapi tipis. Nah, ikhfa terakhir. Nah, baik, kita ulang. Mu'minatin qanitatin sa'ilatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Ya. Nafasnya enggak kuat ya. Baik. Ya semampunya, semampunya. Baik. Kita ulang lagi dari mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin. Jadi tanwin setelahnya huruf waw. Sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Mulai dari mu'minatin. Coba. Tanwin setelahnya huruf ain, tanwin taibatin. Ini dibaca jelas, dibaca dengan apa? Jelas izhar. Ya. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا. قو dipanjangkan 4 harokat mad zaid munfasil. قو أنفسكم نون سكون setelahnya huruf fa dibaca dengan ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Au bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Anfusakum, coba. Au au. Jangan ang, ini terlalu jauh. Kalau ang, ini bibir, bibir dalam dengan gigi siri atas terlalu jauh. Ang, jauh sekali. Tapi kalau ang, dicantukan. Ang fusakum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, mim sukun bertemu dengan nun dibaca dengan jelas izhar. Wa ahlikum naro, dengan wa ahlikum, ini clear. Mim sukun setelahnya nun dibaca dengan izhar, namanya apa? Izhar syafawi. Allahu a'lam. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد malaikatun dihabiskan tun ya, jangan malaikatun bila ini kecepatan tadi tanwin huruf ta ini tanwin setelahnya huruf ghain dibaca dengan jelas izhar izhar nah jadi jangan didengung atau disamar-samar tapi dibaca dengan jelas لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يوم إنما نعبا مطلين مطلين itu waw yang disukun dan setelah waw huruf tersebut diwakofkan sama-sama sukun misalnya mim sukun waw sukun waw adalah huruf lin nah apabila kita wakof di ayat seperti ini maka dipanjangkan 6 harokat ini boleh dua harokat 4 harokat atau 6 harokat la ta'tadirul yaum kita yaum naam baik innama tujzauna ma kuntum ta'malun ya kita mulai dari kanan satu orang satu ayat ya khotbah ahallallah Tabe. Nah, masya Allah, barakallahu. Jadi huruf yang bertasdid ada huruf di atasnya ada 3 terbalik. Ini namanya tasdid. Itu hurufnya dibaca double. Ada 2 huruf sebenarnya. Nah, ada 2 huruf. Dihilangkan satu, kemudian dibiarkan satu, kemudian ditambah tasdid. Nah, ini hurufnya 2 ahallau. Kalau huruf tersebut tasdid, namun huruf idgham digunna seperti mim dan nun di samping dia ditasdid juga didengungkan. amma, amma dengungkan. Lamma misalnya. Nah, jadi huruf bertasdid, nah, selain berada di huruf mim dan nun dan waw dibaca dengan jelas, cukup huruf tersebut dibaca dobel. Ahalla, jangan didengungkan ahalla, ini keliru. Nah, ahalla misalnya. Adapun jika terjadi tasdid tersebut pada mim, nun, waw dan ya, ini didengungkan. Dengung yang sempurna pada mim dan nun. Adapun waw dan ya adalah idgham digunnah naqis. Naqis artinya ghair madhar. Jadi dengungnya itu tidak sempurna. Nah, misalnya awwa. Setelah kita tutup hidung masih bunyi awwa. Ini menunjukkan enggak sempurna. Tapi kalau mim, tatkala kita tutup hidung kita hilang, susah. Ab, abma, misalnya. Ab. Nah, baik. Ini bisa dibedakan. Ini idgham kamil, gunnah sempurna, mim dan nun. Adapun waw dan ya adalah idgham digunnah, tetapi tidak sempurna. Nah, ya. Empat huruf ini adalah idgham digunnah. Nun, mim, waw dan ya. Hanya saja dari segi gunnah, ini mim dan nun lebih sempurna daripada waw dan ya. Baik. Ya, kita lanjut. Qad farada Allahu lakum tahil. Min sukun dibaca jelas. Setelahnya huruf ta. Jangan ditahan. Lakum, ini keliru. Yang benar lakum tahillata aymanikum. Sekali lagi. Ya, barakallahu fiik. Secara waqaf sila itu tidak ditahan di situ. Namanya sila. Itu lebih afdal dilanjut. Nah, kenapa tadi kita tahan untuk mempermudah. Mempermudah bacaan saja. Ya. Yang jinil. Ayat ketiga. Apa-apa. Mulai dari arrafa. Arrafa ba'dahu. Arrafa ba'dahu arrafa ba'dahu. Iya. Falamma nabbaha bihi qalat man amda'aka hadha. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, belakangnya. Dalilnya qalqalah kurang keras, dikeraskan sedikit. Faqad. Ha huwa. Ya. Ya, masya Allah. Baik, sampingnya. Inطلق طلق tanwin masuk atau bertemu dengan huruf ka, lidah diangkat sampai mendekati makhraj di mana keluarnya huruf ka. Huruf ka makhrajnya adalah ujung lidah, bagian punggung bertemu dengan gigi seri atas sa. Nah, lidah kita angkat ke atas sampai hampir bertemu sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Ya, mulai dari abidatin coba. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Yang belakang juga. Ya, tafadhal. Dicoba. Ikatun tun bilaun shidad tanwin, setelahnya huruf goin dibaca dengan jelas tanpa dengung dan tanpa samar-samar. Dengung seperti ini: malaikatun ghilatun ghilat. Ini keliru, walaupun nampaknya bagus tapi keliru. Atau samar-samar: malaikatun ghilatun. Ini juga kurang tepat. Yang benar dibaca dengan jelas izhar. Malaikatun gilatun gilau. Baik. Ya, hadir. Ta'tadirul yaum. Ianya dipanjangkan karena ayatnya pendek, dipanjangkan. Ya ayyuhallazi, ya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'tadirul yawm. Tujje dipantulkan jimnya. Innamatujzaun. Iya. Jadi la ta'tadirul. Di situ ada berapa huruf yang dianggap tidak ada. Seperti waw, alif, ada dua alif, kemudian waw. Dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam. La ta Tadirul Yaum. Secara tulisan harus ada, harus ada. Kalau secara bacaan dianggap tidak ada. Ada tiga huruf ini dianggap tidak ada. Ya. Baik. Kemudian mim bertemu ta. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Mim bertemu ta dibaca dengan jelas, tidak samar-samar dan juga tidak dengung. Ya, kembali ke atas. Tabe, tabe, bah dipantulkan. Ya, alhamdulillah, selanjutnya. Ya, masya Allah. Selanjutnya asarran nabiyyu. Wa awharahu Allah. Ya, masya Allah. Jadi matodi itu dipanjangkan secukupnya, dipanjangkan tidak terlalu dipanjangkan. Nah, misalnya kola, jangan kola misalnya, atau yang lainnya. Nah, falamma nabba'at bihi, kalau falamma ini kepanjangan, jadi dipanjangkan cukup dua harokat, misalnya dua lipatan dari kita. Nah, falamma ma agaknya, atau dua ayunan atau yang lainnya. Baik, depan dulu. Nah, enggak apa-apa. Maulahu wa Jibril. Maula, jangan kepanjangan. Fa inna allaha huwa maulahu wa Jibril. Ya. Jangan ditahan di situ. Di jadi tatkala kita baca Al-Quran, upayakan irama kita itu nyambung, tidak putus-putus. Putus-putus seperti ini. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang tepat. Jadi lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satu contoh. Nah. Selanjutnya. Kembali. Asa sa kepanjangan. Asa rabbuhu in tallaqahunna ayyubdilahu. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Iya. Alaiha. Santai barakallahu fiik. Ya sama ya. Ya barakallahu fiik. Ya, kembali ke atas. Selanjutnya, di sampingnya. Qad. Tahillata ayy. Ah, jangan tahan. Aymanikum. Maulakum. Maula. Coba. Wallah. Maula. Maulakum. Nah, coba antum lihat ini. Maula. Nah. Baik, tidak apa-apa. Yang penting semangat. Nah, ya, yang sana. Asarran. Alayhi. Amnya dan terlalu tahan. Amba'aka jangan am, ini kelamaan. Mulai dari qalat. Qalat man Masyaallah. Ya, al-akhir. Pak Mahasin, bagian terakhir. Naam. Inda tuba. Nah. Itatuba. Belum lihat. Atau kita cukupkan. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Itatuba ilallah. فقد صغت مولاه وصالح المؤمنين ya barakallahu fikum. Karena waktu kita sudah menunjukkan waktu isya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.